Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ila yawmiddin. Amma ba'd, فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين para jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah masuk ke bab firman Allah azza wa jalla, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala-galanya hancur kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini akan dipaparkan dan dibawakan bagaimana dan beberapa dalil tentang sifat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan wajah makhluknya. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, kami telah diceritakan oleh Qutaibah ibn Sa'id. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid, kami telah diceritakan oleh Hammad ibn Zaid. An Amr, dari Amr. An Jabir ibn Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat ini, itu suratul An'am ayat 65. Allah azza wa jalla berfirman, qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum. Katakan ya Muhammad, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk mengirimkan kalian azab dari atas kalian. Allah azza wa jalla maha kuasa mengirimkan siksa dari mana? Dari atas kita, dari langit. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini Nabi alaihissalatu wassalam meminta perlindungan kepada Allah. A'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Faqala, lalu dibacakan yang selanjutnya, au min tahti arjulikum, dan Allah azza wa jalla maha kuasa untuk mengirimkan siksa atas kalian dari bawah kaki kalian. Dari atas mungkin turun batu, turun hujan yang lebat. Dari bawah bisa apa? Banjir, kemudian apa? Tanah longsor, bahkan gempa bumi. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam kembali meminta perlindungan. A'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Qala aw yalbisakum syi'a, atau Allah azza wa jalla akan menjadikan kalian bercerai-berai. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, hadza aisar, kalau ini masih lebih gampang, lebih mudah ketimbang azab dari atas dan azab dari bawah. Baik, Ini akan kita ambil penjelasannya insyaallah. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menakuti hambanya apabila tidak taat, apabila tidak bertauhid, apabila tidak mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Allah Maha Kuasa mengirim siksa dari mana? Dari langit, dari atas. Sebagaimana kaum Nabi Allah siapa? Lut. Demikian juga kaum Nabi Syu'aib dan yang lainnya. Sebagaimana Allah mampu mengirim siksa dari langit, mampu juga Allah mengirim siksa dari mana? Dari bawah kita. Imma bikhas, tenggelamkan, zalazil, gempa, barakil, gunung merapi, atau yang lainnya. Maka lihat di dalam surah Al-Mulk ayat 16-17 Allah Azza wa Jalla berfirman, a'amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ard. A'amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Ini dalil menunjukkan Allah di mana? Di atas. Apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Ayyakhsifa bikumul ard. Yang mana dia Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan kalian. Ditenggelamkan kita di bumi ini. Fa'idha hiya tamur. Ditelan bumi ketika tiba-tiba bumi itu akan berguncang dengan adanya apa? Gempa. Lanjutan berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman kembali, amintum. Kalau tadi amintum, sekarang amintum. Ataukah sudah merasa aman kamu, man fis sama, dari Allah Subhanahu wa taala, dari dia yang berada di langit. Ayyursila alaikum hasiba, Allah mengirim kepada kalian badai yang berbatuan. Badai yang berbatu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, dan kelak kau akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar peringatan ini dari Allah, Nabi berlindung dengan menyebut wajah Allah. A'udzu biwajhi. Ayat ini yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, atau hadis dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, menunjukkan bahwasanya dalilun wadhih, bukti nyata wajibnya kita beriman kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini Nabi SAW berlindung dengan menyebut wajah Allah berapa kali? Dua kali. Tentu lebih-lebih kelak pada hari kiamat, apabila kita masuk ke dalam jannah, kita bisa melihat wajah siapa? Wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak ada mengingkari wajah ini kecuali kelompok Jahmiyah, karena mereka berprasangka, berkeyakinan apapun yang serupa namanya atau sebutannya dengan apa yang ada pada makhluk ini, yaqtadi tashbih, menunjukkan kesamaan. Nah, akhirnya mereka ingkari. Dan Allah Azza wa Jalla sudah menyebutkan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ingat, masalah wajah ini dalilnya sangat banyak sekali para hadirin. Di samping hadis ini, hadis yang lain, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, karuniailah aku memandang, atau karuniailah aku kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Kemudian juga ingat, ketika kita masuk masjid, di antara doa yang panjang, a'udzu billahil 'adzim wa biwajhihil karim wa sulqanihil qadim minasy syaitonir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sulqanihil qadim minasy syaitonir rajim. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Qur'an lil ladzina ahsanul husna wa ziyada. Lil ladzina ahsanul husna, bagi orang yang berbuat baik adalah jannah, surga, wa ziyadah, dan ada tambahan. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan apa makna tambahan tersebut. Tambahan itu adalah an-nazar, memandang wajah Allah Azza wa Jalla yang mulia, dalam surah Yunus ayat 26. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menafsirkan ayat yang tadi Yunus 26 itu, wa ziyadah, apa tambahannya setelah masuk surga? An-nazaru ila wajhillah, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memandang wajah Allah azza wa jalla kelak pada hari kiamat, dia merupakan nikmat yang terbesar. Maka sekarang orang-orang yang tidak beriman kepada wajah Allah, ditakwil, ditahrif, diselewengkan, bagaimana dia akan mendapatkan kenikmatan yang besar ini? Dia sendiri tidak percaya. Maka salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu menetapkan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya berupa nama-nama dan sifat. Wajah ini merupakan sifat apa? Sifat zatiyah. Sifat zat, yaitu sifat la tampaku anillah, yang tidak pernah terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini menetapkan al-wa'id, ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang syirik. Ancaman bagi orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah akan kirim bagi mereka siksa. Dan tentu ini adalah siksaan yang disegerakan. Ya, ini adalah apa? Siksaan yang disegerakan di dunia. Faedah yang kedua, hadis ini menetapkan sifat dari sifat Allah yaitu al-wajah, muka. Allah Azza wa Jalla punya muka, wajah, wajah yang layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan wajah makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan istihbab, dianjurkan kita berlindung dengan wajah Allah ketika mendengar ayat-ayat seperti ini. Hadis ini menganjurkan kita untuk meminta perlindungan menggunakan wajah Allah Azza wa Jalla ketika mendengar ayat-ayat seperti ini. Ayat-ayat azab yang disegerakan di dunia. Faedah yang keempat, hadis ini menetapkan bencana dan musibah yang datang dari langit maupun yang datang dari atas dan datang dari bawah, ini akan menjadi siksa bagi kaum yang durhaka. Ini menjadi apa? Menjadi siksa bagi kaum yang durhaka. Maka hati-hati para jemaah. Ketika orang-orang yang maksiat, orang-orang yang durhaka kepada Allah ditenggelamkan dan semisalnya, ini tanda apa ini? Tanda buruk. Ini dikirimkan oleh Allah Azza wa Jalla azab. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sampai berlindung. Qul huwal qadir wa ala ayyi yab'ats 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Allah Maha Kuasa menurunkan dan mengirimkan kalian siksa dari atas kalian. Nabi langsung berlindung. atau Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan siksa dari bawah kaki kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berlindung. Maka kalau suatu kaum yang durhaka dan maksiat mendapatkan azab atau mendapatkan musibah dari atas maupun dari bawah, ini pertanda siksa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para hadirin, ya di sini juga dalil pentingnya kita apa? Pentingnya kita hendaklah mengingkari kemungkaran itu. Tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan yang sebelumnya dalam Al-Qur'an, apa kata Allah azza wa jalla dalam satu ayat yang menjelaskan hendaklah kita ini takut ketika tiba suatu azab, ya, wattaqu fitnatal la tusib, ya, la tusibannalladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dalam surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu, takutlah kalian, fitnatan, fitnah, bencana, musibah, la tusibannalladzina zalamu minkum khassah, yang mana kalau dia turun tidak akan menimpa orang zalim saja enggak, tetapi apa? Semua akan kena. Namun kelak hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah tergantung niat masing-masing. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah azza wa jalla maha keras siksanya. Itulah dia faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi. Kita lanjutkan bab berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, bab qawlillah ta'ala, bab firman Allah azza wa jalla. Pindah ke bab berikutnya. Walitusna'a ala aini, walitusna'a ala aini, dan engkau perbuat dia ala aini, dengan penglihatan dariku. Tughadza, ya, diperhatikan terus, dipandang terus, diatur, diurus. Wa qaluhu jalla dzikruhu, dan firman Allah azza wa jalla, tajri bi'ayunina, perahu itu akan berjalan bi'ayunina, dengan pengintaian dan penglihatan dari kami. Al-Qur'anul Karim, kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas, dan ijma' para ulama, ya, ijma' para ulama, Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla disifati memiliki dua mata. Allah azza wa jalla memiliki apa? Dua mata. Dua mata yang layak dengan kebesarannya. Laisa kamitslihi syai'. Mata yang tidak serupa dengan mata makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi jangan salah tafsir ayat walam yakul lahu kufuwan ahad dipakai untuk membatalkan asma sifat. Maka ini adalah batil. Ya, karena diucapkan apa? Bahwasanya kalau kita mengatakan Allah di atas, kita membatalkan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Kok jauh banget ini? Ini seperti tidak baca Quran ini para jemaah. Apalagi paham tafsir. Ayat keberadaan Allah di atas paling banyak. Dan ayat kul huwallahu ahad ini, inilah dia yang menyatakan ketidakserupaan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ini dia salah satu kaidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu apa? Menetapkan sifat-sifat Allah azza wa jalla tidak serupa dengan sifat makhluknya. Ini di antara dalilnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samia. Tidak ada yang serupa dengan Allah azza wa jalla. Dan ingat, apa yang Allah azza wa jalla sebutkan tentang dirinya itu pasti tidak serupa. pasti tidak serupa. Ya, di antaranya di sini apa? Al-ainain. Allah memiliki dua mata. Baik. Dua mata haqiqah asli ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, yang layak dengan kebesaran Allah, layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan mata makhluknya. Di dalam Al-Qur'an telah datang kata-kata ain, mata mufrad, tunggal. Ya, disandarkan kepada kata ganti tunggal. Ya. Kata ganti itu tunggal. Walitusna ala aini. Demikian juga datang ya dalam lafaz jamak bi ayunina. Kalau aini mufrad tunggal, ayunina ainun ainani ayun. Ini adalah jamak. Mudhafa ila dhamirul jamak, disandarkan kepada kata ganti jamak. Nah, bi'ayunina. Dan tidak ada dalam Al-Quran mata ini disebut mustanna dua. Tidak ada. Yang ada mufrad tunggal, dengan demikian juga jamak. Mufradnya disandarkan ke kata ganti mufrad, kemudian jamaknya juga disandarkan kepada kata ganti jamak. Namun telah datang di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dua mata. Telah datang dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wajalla memiliki dua mata layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan mata makhluknya. Maka wajib kita imani. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala sampai mengatakan, "Dzikrul 'ain mufradah." Mata disebut tunggal. Ini bukan berarti satu mata Allah. Ya. Bukan. Kenapa? Karena ada kata ganti yang disandarkan kepada aini. Nah, contoh sekarang, lihat mataku. Apa maksudnya kita hanya punya satu mata? Enggak. Ya. Kemudian juga disandarkan kepada kata ganti jamak, bi'ayunina. Ya. Ini semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ainun haqiqiyyatun, mata yang asli. Mata yang asli para jamaah. La yaqtadi ta'wil. Ya. Tidak bisa untuk dita'wil, ditahrif, diselewengkan. Ya. Maka para ulama kita menjelaskan apa makna walitusna'a ala aini. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, walitusna'a ala aini ay turabba bi'ainillah. Dibesarkan. Diatur dengan penglihatan dari mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam tafsir yang lain yaitu dikatakan dari Ma'mar ibn Musanna, ay bihaitsu ara, aku melihat, kata Allah azza wajalla, walitusna ala aini, kapal itu diperbuat dengan aku melihatnya. Aku lihat bagaimana kapal itu dibuat oleh Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Afwan, ayah. Walitusna ala aini, itu apa? Kotak gitu. Kotak yang di dalamnya dimasukkan Nabi Allah siapa? Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diperhatikan dan diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara Allah menyelamatkan bakalan nabinya, yaitu siapa? Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian dalam tafsir yang lain, ala aini bimar'an minni, dengan aku lihat. Kemudian tajri bi ayunina, Ibnu Jarir berkata tajri safinah, perahunya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berjalan. Bimar'an minna wa manzar, kami lihat dengan penglihatan kami, diperhatikan terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya dari ucapan para mufassirin yang menjelaskan min lazimir ru'yah wan nazar, konsekuensi dan keharusan melihat dan memandang, wujudul ain, adanya mata, adanya apa? Mata. Baik. Lalu dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih jelas lagi. Qala haddatsana Musa bin Ismail. Kami telah diceritakan oleh Musa bin Ismail. Qala haddatsana Juwairiyah. Kami telah diceritakan oleh Juwairiyah. An-Nafi, dari Nafi Maula bin Umar, an Abdullah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Dzukirat Dajjalu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu ketika para sahabat menyebutkan tentang Dajjal. Faqala, lalu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yakhfa 'alaikum." Tuhan kalian tidak samar bagi kalian. Rabb kalian tidak samar atas kalian. Innallaha laisa bi'aqwar. Allah itu tidak buta sebelah, tidak buta sebelah. Kalau buta dua-duanya namanya apa? A'ma. Kalau a'war itu apa? Buta sebelah. Berarti menunjukkan mata Allah berapa? Dua. Ya. Wa asyara bi yadi al-'ainai. Nabi berisyarat dengan dengan tangannya kepada kedua matanya. Maka disebutkan Quran hanya menyebutkan satu mata dan menyebutkan jamak. Nah, hadis yang menjelaskan dua. Tetapi di dalam Quran menyatakan satu maupun jamak, ini bukan berarti mata Allah satu atau lebih dari dua. Karena apa? Quran dengan hadis saling menafsirkan. Tayyib. Dalam hadis disebutkan Allah itu Rabb kalian tidak samar atas kalian. Allah Azza wa Jalla tidak buta sebelah. Wa innal masih ad-dajjal a'waru 'ainil yumna. Dan masih ad-dajjal butanya sebelah kanan. Dajjal itu yang buta mana? Sebelah kanan. Ka'anna 'ainahu. Ya, seolah-olah matanya itu inabatun tafiyah. Matanya seperti inabah tafiyah. Apa maknanya? Maknanya adalah yaitu matanya seperti hilang airnya. Anggur. Anggur ya. Anggur kalau kirang airnya kempes apa tidak? Kempes, seperti itu matanya. Matanya siapa? Dajjal. Baik, penjelasannya. Dajjal. Ad-Dajjal artinya Al-Kadzab. Tukang dusta. Karena dia mendustakan Al-Haq. Dan dia menutup kebenaran dengan kebatilan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innallaha la yakhfa 'alaikum." Orang yang beriman kepada Allah tidaklah samar baginya tentang Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena dikenal Allah punya sifat. Lalu disebutkan, "Innallaha laisa bi'aqwar." Dan inilah yang menjadi syahid bukti dalam hadis ini, Allah tidak a'war. Ingat yang namanya a'war itu apa? Yang kehilangan salah satu dari kedua matanya. Baik. Kita katakan namanya buta sebelah kurang apa tidak? Kurang ya. Berarti Allah Azza wa Jalla sunyi dari kekurangan. Maka kedua mata bagi makhluknya sempurna apa tidak? Sempurna. Maka apabila pada makhluknya sempurna, maka terhadap Allah Azza wa Jalla lebih sempurna. Maka di sini disebutkan wa asyara biyadihi ila ainaihi. Allah itu tidak buta sebelah dan Nabi berisyarat kepada kedua matanya, menunjukkan Allah azza wa jalla memiliki apa? Dua mata. Tetapi ingat, sebagaimana kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, mata Allah maupun sifat-sifat Allah yang lainnya laisa kamitsli syai'. Baik. Wa innal masih ad-dajjal a'waru 'ainal yumna. Adapun Masihud Dajjal, matanya yang sebelah kanan buta, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala berkata, "Anna lillahi 'ainain." Allah Azza wa Jalla memiliki dua mata. Yang mana dua mata Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan apapun dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Konsekuensi melihat dikaitkan dengan hadis ini, Allah punya mata. Nah, Dajjal tidak serupa dengan Allah. Yang mana Dajjal ini mengaku dirinya Tuhan. Tetapi matanya apa? Buta. Maka cocokkah dia dikatakan Tuhan? Tidak. Maka di sini jelas nyata bohongnya Dajjal. Ismun 'alal musamma. Nama layak dengan orangnya. Baik. Ka'anna 'ainahu 'inabatun tawfiyah ay qad dhahaba ma'uha. Airnya mata itu sudah hilang, kempes sebagaimana anggur. Kalau hilang airnya bagaimana? Kempes dia. Ya, maka dalam hadis yang lain sifat mamsuhul 'ain, matanya terhapus. Dalam hadis yang lain Ubadah bin Shamit menceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah sampaikan kepada kalian tentang Dajjal sampai aku khawatir kalian enggak paham saking panjangnya." Inna masih Dajjal rajulun qasir. Dajjal itu orangnya pendek. Ya. Haji. Kakinya berbentuk Berbentuk apa? Ja'dun, rambutnya keriting. A'war, buta sebelah. Matmusul 'ain, matanya sebelah terhapus. Ya, laisat binati'ah wala jahra. Terang tidak. Ya, tenggelam juga tidak. Yang satunya lagi nih para jemaah. Satunya kempes. Yang satunya lagi tidak begitu terang, seperti ada kataraknya. Fa in lubisa alaikum, kalau ternyata samar bagi kalian Allah dengan Dajjal, ketahuilah Allah tidak buta. Baik. Para hadirin rahimakumullah, ini sifat Dajjal yang terdapat di dalam hadis. Maka hati-hati ketika membaca kitab, diantaranya kitab Tafsir As-Sawi, yang di sana dibawakan Israiliyat. Apa itu Dajjal itu katanya besar. Kakinya masuk di laut, betisnya aja enggak tenggelam katanya. Ini jelas bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaranya pendek, keriting, kakinya apa? Enggak lurus kakinya. Ini kalau di dalam tafsir itu dikatakan tinggi besar katanya. Masuk kakinya ke laut, ternyata betisnya aja enggak ketenggelam katanya. Subhanallah. Ini jauh langit dengan bumi nih. Maka hati-hati para jemaah. Tayyib. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa fawaid. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan pentingnya kita belajar al-asma'us sifat para jemaah. Hadis ini mengajarkan kita belajar al-asma'us sifat. Kenapa? Nabi mengatakan innallaha la yakhfa 'alaikum. Allah itu enggak samar bagi kalian. Kapan enggak samar Allah? Kalau belajar. Kalau tahu tentang sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Quran, yang terdapat di dalam sunnah. Kalau enggak belajar asma sifat, bagaimana mau tahu Allah? Ini pentingnya belajar tauhid apa? Asma wa sifat. Yang kedua, hadis ini menetapkan anna lillahi ainan. Allah Azza wa Jalla memiliki dua mata layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan mata makhluknya. Kemudian yang ketiga, hadis ini menjelaskan sifat dari sifat ad-dajjal. Apa sifatnya di sini? Buta sebelah, yaitu sebelah kanan. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini juga mengajarkan kita untuk berlindung dari apa? Dari dajjal. Jangan sampai kita ketemu para jamaah. Sebab apa? Fitnah dajjal ini lebih dahsyat, atau dialah fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah manusia. Maka berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah dajjal, khususnya kapan? Di penghujung salat. Demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Kita lanjut insyaallah tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, seperti yang kita imani dan yakini bahwa Allah Maha melihat dan mengetahui, apakah bisa dibenarkan atau perkataan yang keliru jika ada orang penceramah berkata, ingat Allah punya mata, punya mata-mata yaitu malaikat? Nah, ini tidak ada masalah, karena Allah Azza wa Jalla ditugaskan ya raqibun atid, yang hadir mencatat ya. Hadza wallahu ta'ala ala wa ala. Apa maksud ayyamul bid dan kalau dilaksanakan berapa pahalanya? Ayolah, kita hitung pahala ini. Ayyamul bid artinya hari-hari yang bulan di malamnya terang, 13, 14, 15, sama seperti pahala puasa setahun. Kenapa? 3 kali 10 berarti berapa? 30. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Allah taala. Istri saya mau pergi bersama teman-teman kantornya, tapi saya tidak bisa menemani. Bolehkah saya tunjuk saudari kandungnya yang sudah dewasa untuk menemani? Tidak. Ya, kalau mengharuskan safar, maka hendaklah yaitu mahram mahramnya. Allahu taala a'la wa alam. Demikian, semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.